بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة في الله وفقني الله وإياكم جميعا لمرضات الله tentu merupakan kebahagiaan sekaligus kehormatan bagi kami di sini bisa berkunjung dan bertemu dengan Ahlus Sunnah di daerah Magelang, khususnya di Ma'had Minhajus Sunnah Muntilan ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan keberkahannya. Dan keberadaan pihak yang berbicara pada malam hari ini bukan menunjukkan bahwasanya saya adalah yang memiliki hal yang bisa disampaikan lebih baik daripada antum sekalian. Dalam niatan kita berkunjung, berziarah kepada ahlul khair, kepada orang-orang yang semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menggolongkan kita sebagai ashabul yamin, sebagai ahlus sunnah, dan berpegang teguh sampai kita wafat menjumpai Allah Tabaraka wa Ta'ala tetap di atas istiqamah. Anda pribadi mengenal beberapa sosok di antara antum sekalian adalah orang-orang yang lebih baik dan lebih utama untuk menyampaikan faedah. Tanpa perlu Anda sebutkan satu persatu, dan Anda merasa di sini kita sebetulnya memerlukan untuk mendulang faedah dari manhaj yang telah antum jalani selama ini. Namun dalam bab at-tawasi bil-haqqi wa tawasi bis-sabr, saling mewasiatkan di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran, maka kita akan membacakan beberapa ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menukilkan sebagian faedah yang telah ditulis oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Maka di sini pihak yang berbicara di depan antum hanya sekedar menukil, tidak lebih. Maka semoga kita semua mendapatkan faedah dari apa yang dibaca dan memberikan faedah iman dan amal, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikannya sebagai bagian yang memberatkan amal ibadah kita nantinya di yaumil qiyamah. Di dalam Kitabul Fawaid Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan kesimpulan beliau terkait dengan tanda-tanda kebahagiaan. Demikian pula sebaliknya, beliau simpulkan tanda-tanda kecelakaan. Maka tentu bagi kita sangat diperlukan. Karena tidak ada seseorang pun di antara kita yang menginginkan untuk celaka, baik itu kecelakaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan tentunya bagi kita masing-masingnya mengharap memperoleh kebahagiaan fid dharain, di dua kampung, baik di dunia ini maupun nantinya di akhirah. Beliau menyebutkan min alamatis sa'adah wal falah, termasuk di antara tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan, annal abda, beliau awali, kullama zida fi ilmihi zida fi tawadu'ihi wa rahmatih. Yang pertama, seseorang hamba tandanya setiap bertambah ilmunya, bertambah pula kerendahan hatinya dan kasih sayangnya kepada sesama. Kita perhatikan tanda yang pertama yang beliau simpulkan dari apa yang beliau fahami dari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda kullama zida fi 'ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatih. Subhanallah. Seorang hamba setiap bertambah ilmunya, bertambah pula kerendahan hatinya dan kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, beliau menyebutkan wa kullama zida fi ilmihi zida fi khawfihi wa hadarihi, kullama zida fi ilmihi zida fi khawfihi wa hadarihi, setiap bertambah ilmunya bertambah pula rasa takut, tentu rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang diharapkan, wahadarihi, dan kehati-hatiannya, sehingga dia berupaya untuk bersifat zuhud dan bersikap wara'. Ini tanda yang kedua. Kemudian beliau sebutkan lanjutan kesimpulan beliau dari tanda kebahagiaan dan kesuksesan. Qala wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi. Setiap kali bertambah usianya, justru berkurang ambisi dunianya. Setiap bertambah usia menjadikan ambisi dunianya semakin berkurang. Yang keempat, wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa badlihi. Setiap bertambah hartanya akan bertambah pula ringan tangannya, kelapangan dia di dalam berderma, demikian juga menunaikan hak-hak harta tersebut. Yang kelima, beliau sebutkan sifat atau tandanya. Qala wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Setiap bertambah kedudukannya, posisi dan kedudukannya, derajatnya, di hadapan manusia, justru bertambah pula kedekatan serta penunaian kebutuhan saudara-saudaranya dan semakin rendah hati di hadapan manusia. Allahumma musta'an. Ini merupakan nasihat yang berharga sekaligus sindiran kepada hampir semua pihak, terkena semua. Bagi seorang muslim yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan karunia berupa ilmu, maka poin-poin awal itu menjadi acuan bagi dia. Bagi pihak-pihak yang memiliki derajat strata sosial yang mungkin dilebihkan daripada saudara-saudaranya yang lain, pada bagian-bagian akhir seakan merupakan cambuk bagi mereka. Demikian juga bagi yang memiliki kelebihan harta. Diingatkan oleh beliau, coba bercermin terhadap tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan. Bukan berarti setiap orang yang memiliki harta yang lebih pasti dia memiliki nilai kebahagiaan yang lebih tinggi pula. Tidak selalu berbanding lurus demikian. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah tegaskan berkali-kali dalam ayatnya, di antaranya yang mungkin mudah bagi kita untuk mengingatnya, apa yang disebutkan di dalam suratul Fajr misalnya, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Diingatkan. Adapun manusia, keadaan sifat dasar mereka, ketika mereka diberikan bala, disebutkan bala di sana, diberikan cobaan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berupa sesuatu yang dianggap oleh manusia itu merupakan pemuliaan Allah kepada dia. Fa'akramahu wa na'amahu. Dia merasakan Allah memberikan nikmat yang banyak kepadaku. Apa yang dia katakan? Fayaqulu rabbi akraman. Duhai Rabbku telah memberikan pemuliaan kepadaku. Pemuliaan di sini banyak jenisnya. Orang disebut mulia ketika dia menyandang ilmu yang tinggi lebih daripada yang lainnya. Demikian juga bagi yang memiliki kedudukan. Harta demikian pula. Namun mengapa Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkannya dengan al-ibtila? Ya. Sama dengan apa yang disebutkan pada ayat yang selanjutnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika seseorang itu diberikan cobaan namun dalam jenis yang lain, faqadara alaihi rizqahu, ditentukan kadar rizkinya seakan-akan terbatas menurut anggapan dia, apa yang dia ucapkan? Rabbku telah menghinakanku. Atau ucapan-ucapan yang semisal itu. Waliyadzubillah. Apa yang mereka sebutkan dari anggapan bahwasanya setiap pemuliaan berupa ditinggikannya pengetahuan, ditinggikannya derajat, dimuliakannya kedudukan dia, ditambahnya harta dia, dia memastikan itu sebagai tanda dia telah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, didustakan pada ayat selanjutnya. Kalla balla tukrimuna al-yatim ila akhirih. Tidaklah demikian faktanya. Kenyataannya tidak seperti itu. Ketika kalian, wahai orang-orang yang menganggap setiap tambahan harta itu merupakan pemuliaan Allah kepada kalian, bukankah kalian la tukrimuna al-yatim, justru tidak memuliakan orang-orang yatim yang telah diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk memuliakannya. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Bagi yang tidak memiliki harta yang cukup, jangankan dia berupaya keras untuk bisa menyisihkan sebagian harta yang tersisa dari dia. Sekedar untuk memberikan motivasi, semangat, menganjurkan agar memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang miskin, tidak. Maka disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir bahwasanya ini adalah padanan, ya. Bahwasanya Allah telah memberikan ujian kepada kita bisyarri wal khairi fitnah, sebagaimana dalam ayat yang lainnya. Dengan kebaikan, demikian pula dengan sesuatu yang kita anggap buruk sebagai ujian dua-duanya. Maka tidak ada lain bagi seseorang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan yaumul akhir, hendaklah dia bercermin dengan tanda-tanda yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Sudahkah ketika seseorang mendapatkan tambahan ilmu, justru dia tambah tawadhu kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Sudahkah ketika dia mendapatkan harta, justru dia langsung berpikir, apa yang bisa saya sedekahkan dengan tambahan ini? Mana posisi kita dari cermin yang telah dipampangkan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala? Ini bukan parameter untuk melihat siapa yang salah dari saudara-saudara kita. Justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk evaluasi. Dari ana tentunya, dan tentu barangkali mungkin bermanfaat bagi antum sekalian juga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir, beliau memasukkan dalam kategori hadis sahih apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang sering kita dengar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Hakikatnya tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا. Tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala menambah bagi seorang hamba yang suka memberikan maaf, toleran dia, memberikan uzur kepada saudaranya yang mungkin bersalah kepada dia, melainkan tambahan kemuliaan, kejayaan yang akan dia dapatkan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu berupaya untuk tetap rendah diri atau tetap rendah hati, ya, kecuali pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Subhanallah, ketika kita cerminkan kepada apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, seakan-akan beliau sekedar membuat kalimat yang berbeda, ya, varian lain kalimat lain dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya adalah sama persis. Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan harta, hendaklah kita berupaya untuk menjadikan apa yang berada di dalam benak kita terhadap harta kita itu tidak akan berkurang ketika kita sedekahkan. Bukankah Allah Tabaraka wa taala telah menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan motivasi demikian luar biasa pada hakikatnya. Namun betapa banyak di antara kita yang melewati ayat-ayat itu begitu saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala permisalkan harta yang diinfakkan di jalan Allah Tabaraka wa taala, dalam suatu ayat disebutkan fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, laksana bulir, ya, gandum pada setiap bulir itu akan dibalas dengan 100 bulir yang lebih baik daripada itu. Karena balasannya di dunia dan di akhirat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan ditambahkan juga, Allah lah yang akan melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Bukan hanya sekedar 100 dengan kalkulasi manusia di dunia ini. Allah lah yang maha tahu berapa yang akan diberikan. Yang itu tentu tergantung dari seberapa kuat keikhlasan kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana para ulama salaf telah banyak terunukil dari mereka, rahimahumullah, rahmatan wasi'ah. Nah, bahwasanya tidaklah ada suatu amalan, ya, ma min amalin saghirin yukabbiruhu an-niyah. Tidak ada amalan yang kecil akan menjadi besar nantinya di yaumil qiyamah atau di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena niatan-niatan yang ikhlas karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan sebaliknya, وَمَا مِنْ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةِ. Betapa banyak di antara amal-amal yang demikian besar menurut pandangan manusia akan menjadi remeh, kecil di hadapan Allah Tabaraka wa ta'ala karena niat yang salah. Maka ini motivasi terutama di dalam hari-hari yang kita berada padanya sekarang ini, yaitu hari-hari yang pertama dari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, tentunya antum mendapatkan faedah tentang keutamaan hari-hari ini dari asatidah yang ada di sini. Nah, hendaklah kita berupaya untuk memanfaatkan kesempatan yang demikian berharga ini. Ketika telah tergambar, diingatkan, bagi seseorang yang memiliki harta, terdapat kesempatan bagi kita untuk banyak bersedekah di hari-hari yang dilipat gandakan amalan kebaikan dan dilebihkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala ini. Bagi seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk sekedar bisa berkurban, maka ada kesempatan bagi kita untuk menata niat dan kemudian menyiapkan diri dalam ibadah kurban yang demikian memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, bagi yang memiliki ilmu, sedekahkan. Dan sedekahnya ilmu itu bisa jadi lebih utama daripada sedekahnya harta. Dan tidak bisa dibandingkan. Karena demikianlah para ulama membimbingkan kita. Bukankah Allah Tabaraka wa ta'ala telah melebihkan ahlul ilm daripada kedudukan yang lain? Maka ketika seseorang mensedekahkan ilm dengan cara dia menyampaikan apa yang telah dia amalkan, telah dia ketahui, telah dia bersabar di atas pengamalan apa yang dia ketahui itu, sampaikan. Dan sungguh ajaib seseorang yang mensedekahkan ilmu ketika harta saja Allah Tabaraka wa ta'ala sebutkan mana qasab melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkurang ketika diinfakkan ketika disampaikan kepada saudara kita yang memerlukan, maka bagaimana pendapat kita terkait dengan seseorang yang menyampaikan ilmu? Apakah kita akan merasa kehilangan ilmu ketika disampaikan kepada saudara kita yang memerlukannya? Bahkan itu akan mengokohkan. Bahkan itu akan menguatkan apa yang kita hafal, apa yang kita ingat dari ilmu yang telah kita pelajari. Nah, ayuhal ikhwah fillah azanillahu ayyakum jami'an. Tentu tidaklah sempurna sebuah penggambaran tentang sesuatu ketika tidak disebutkan lawannya. Ya. Demikian juga metode seperti ini sering ditempuh oleh para ulama, sebagaimana metode yang seperti ini telah disebutkan dalam sekian banyak ayat dan dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai hadis-hadis beliau. Maka Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala setelah menyebutkan tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan bagi seseorang muslim, tidak lupa beliau mengingatkan kita dari lawan kebahagiaan dan kesuksesan, ala wa hiya asyqawah, ya, yaitu tanda kecelakaan, tanda kegagalan, tanda kerugian. Beliau menyebutkan masih dalam Al-Fawaid, qala wa alamatus syaqawah, sementara tanda kecelakaan itu annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihihi, bahwasanya setiap bertambah ilmunya, bertambah pula kesombongan dan keangkuhannya. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama beliau sebutkan, setiap bertambah ilmu justru bertambah sombong dan bertambah angkuh. Ini kita cerminkan kepada diri kita, ya ikhwah. Jika ada pada diri kita atau dalam hati kita gambaran seperti itu, adalah kita segera beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, bahkan kita teringat dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kita takut. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibr, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim telah diingatkan kita dengan hadis yang mulia ini. Tidak akan masuk al-jannah. Bayangkan, bukan sekadar kerugian, bahkan kepastian untuk tidak masuk al-jannah bagi yang tertimpa dengan penyakit yang mematikan ini. Tidak akan masuk al-jannah barang siapa yang di dalam kalbunya terdapat sesuatu yang kecil takarannya dari jenis-jenis kesombongan. Allahu musta'an. Ya. Dan dijelaskan, walaupun dijelaskan oleh para pensyarah hadis, yang dinafikan dari masuk al-jannah adalah disebutkan dalam hadis yang lainnya juga penjelasannya, yang mungkin di antara antum sudah banyak menghafal, ya, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, ya, hakikat kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan melecehkan, meremehkan manusia. Maka ini kita perlu waspadai, jangan sampai ini menjadi tanda kecelakaan bagi diri kita. Waliyadzubillah. Rasulullah al-afwa wal-afiyah. Kemudian beliau menyebutkan tanda yang selanjutnya. Qala wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas wa husnul dhannihi binafsihi. wa husni dhannihi bi nafsihi. Setiap bertambah amalannya, bertambah pula keangkuhan dia, bertambah pula peremehan dia kepada manusia lainnya. Namun justru bertambah husnudzan dia, yang dalam artian ini adalah ujub, ya. Dia justru bangga terhadap dirinya. Ini adalah tanda yang menunjukkan dia berada di dalam tepi jurang kebinasaan, waliyadu billah. Beliau melanjutkan rahimahullah ta'ala, qala wa kullama zida fi umrihi zida fi hirsihi. Dan setiap bertambah usianya, bertambah pula ambisi dunia dia. Bukan dunia yang dia semakin lama merasakan hidup di atasnya, justru dia bukannya mengingat darul akhirah, malah dia apa? Semakin berambisi terhadap dunia. Qala wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlihi wa insakihi. Setiap bertambah atau setiap ditambah, ya, lebih tepatnya setiap ditambah. Setiap ditambah derajat sosial dia dan kedudukan dia di hadapan manusia, maka ditambah pula oleh Allah tabaraka wa ta'ala kibr, sama kesombongan dia. Naam. Afwan, zida fi bukhlihi wa imsakihi. Bertambah bakhil, sifat pelit, sifat kikir dia, dan menahan harta, tidak dikeluarkan untuk ditunaikan hak-haknya. Qala wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi. Naam. Yang tadi disebutkan wa kullama zida fi malihi wa, ya, zida fi bukhlihi wa imsaki. Setiap ditambah hartanya, ditambah pula kebakhilan, sifat kikir dan pelit, serta menahan diri untuk menunaikan hak-hak harta tersebut. Sekarang disebutkan tanda yang lainnya, wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi. Dan setiap ditambah kedudukan dan derajat dia, ditambah kesombongan dan kecongkaannya. Beliau sebutkan kesimpulannya, wa hadzal umur ibtila'un minallahi wa imtihanun. Hakikatnya adalah ujian, cobaan dan ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yubtala au yabtala yabtaliya biha ibadahu. Naam. Ya Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan kedua jenis ini. Jenis yang pertama itu dengan pemuliaan, dan jenis kedua dengan dibatasi, tidak dilebihkan daripada yang lainnya. Beliau menyebutkan lanjutan penutup dari bagian ini, Fayas'adu biha aqwamun wa yasqa biha aqwam. Maka menjadi mulialah, menjadi bahagialah orang-orang, pihak-pihak yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berhasil memenuhi tanda-tanda kebahagiaan yang telah disebutkan pada fakroh yang pertama. Sebaliknya, menjadi celakalah pihak-pihak yang justru terpenuhi bagi mereka tanda-tanda kecelakaan. Nasallahu alaihi wa al-afiyah. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga kita semua dari tanda-tanda kecelakaan yang membinasakan. Dan kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan kita di dunia dan di akhirah dengan terpenuhinya bagi kita tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan, baik di dunia ataupun di akhirah. Sebelum kita tutup, ada beberapa atsar yang mungkin perlu untuk kita nukilkan sebagai bahan motivasi bagi diri ana pribadi dan kemudian bagi antum semuanya. Semoga yang demikian ini memberikan tambahan iman, motivasi untuk berbuat baik, beriktida, meneladani para ulama kita dari kalangan a'immatus salaf. Di antaranya apa yang disebutkan tentang keadaan Ibnu Sirin, diriwayatkan dari beliau rahimahullah ta'ala, wa kana Ibnu Sirin idza su'ila 'ani syai'i minal halal wal haram taghayyar lawnuhu وتبدل حتى كأنه ليس بالذي كان. Adalah keadaan Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala, Imam Tabi'i. Jika ditanya tentang sesuatu perkara, tentang hukum halal dan haram, dimintai fatwa, nampak berubah raut wajah beliau. Warnanya tidak sebagaimana keadaan semula. Seakan-akan beliau menahan sesuatu. Rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyebabkan yang demikian itu. Maka khauf minallah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam sebagian tanda yang dinukilkan dari penyebutan kesimpulan Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, merupakan bagian dari tanda-tanda kebahagiaan. Adapun seseorang yang justru dia menampilkan diri di hadapan manusia agar dianggap bahwasanya dia pada kedudukan yang tinggi, lebih tinggi daripada yang lainnya, maka yang demikian itu waliyadu billah, jika tidak diniatkan ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan niat ikhlas adalah urusannya adalah bainahu wa bainallah, antara dia dan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu. Nah, maka perkaranya adalah demikian berbahaya. Demikian juga disebutkan dari Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadi tabi'i sekarang mengisahkan tentang para sahabat dari kalangan Al-Ansar. Qala adraktu 20 wa 100 min Al-Ansar. Aku pernah berjumpa dengan setidaknya 120-an sahabat dari kalangan Ansar. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'alu ahaduhum min al-mas'alah. أو يسأل أحدهم عن المسألة أو يسأل أحدهم عن المسألة. Ketika ditanya salah seorang di antara mereka tentang suatu permasalahan. ما منهم من رجل إلا ود أن أخاه كفاه. tidaklah ada di antara mereka melainkan masing-masingnya menginginkan agar semoga saudaranya bisa mencukupi. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, fayarudduha hadha ila hadha wa hadha ila hadha hatta tarji'u ila al-awwal. Dan masing-masingnya kemudian mengihalahkan, mempersilahkan kepada saudaranya, ya, silakan bertanya kepada sahabat yang satu. Ketika ditanya sahabat yang satu, silakan antum datang kepada saudara sahabat yang lainnya. Sampai demikian didapati seorang yang bertanya itu, dia dapati orang yang pertama itu juga diisyaratkan oleh sahabat yang lainnya. Sampai kembali kepada yang pertanyaan pertama yang dia tadi meminta jawaban. Allahu musta'an. Maka ini adalah adab demikian mulia dari para sahabat. Demikian juga teladan dari para a'immah. Kalau bukan karena terbatasnya kesempatan pertemuan kita, masih ada beberapa penukilan yang mungkin bisa menggugah agar kita bisa mencerminkan diri di mana kita dari mereka. Namun semoga yang sedikit ini, ya, yang terdapat padanya kekurangan dari ana, semoga setidaknya bisa memberikan gambaran, memberikan peringatan untuk diri ana pribadi yang pertama dan kemudian kepada antum sekalian, bahwasanya kita memerlukan diri untuk menetapi jenis-jenis yang masuk dalam tanda-tanda kebahagiaan dan kesuksesan. Setiap kita bertambah ilmu, ingat bagi kita, dituntut kita untuk semakin bertambah tawadhu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Semakin Allah tambah harta kita, ingat kita, ada sesuatu yang perlu kita tunaikan untuk disedekahkan dari harta kita sebagai haknya. Semakin bertambah kedudukan kita, ingat kita, sepantasnya bagi kita untuk semakin dekat dan semakin rahmah kepada sesama kita. Nah, dan tentunya kita berupaya untuk menjauhi tanda-tanda kecelakaan yang telah disebutkan. Nah, ada pertanyaan dan tentunya ini berkaitan dengan kondisi, ya, kondisi mungkin kondisi di sini yang lebih memahami adalah Satidah, ya, Satidah di sini, Ustaz Abu Hamzah, nah, Ustaz Abu Bakar dan yang lainnya dari Asatidah Al-Fadil. Maka mudah-mudahan beliau-beliau bisa mencukupi jawaban nantinya. Kita serahkan kepada beliau-beliau. Nah, jazakumullahu khairan atas kesediaan antum mendengarkan apa yang kita bacakan, kita nukilkan dari para ulama. Semoga ini memberikan tambahan faedah bagi kita terhadap ilmu, amal kita dan kesabaran kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan kita di dunia dan di akhirat di atas ketakwaan dan di atas manhaj yang hak ini sampai kita berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.